Bismillahirrahmanirrahim. Tema sebarah hadis Abdullah bin Abbas tentang doa Rasulullah SAW, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Yang pertama tentang Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, aku berserah diri kepada dirimu. Definisi al-Islam ini telah lewat juga penyebutan definisi Islam, diambil dari kata aslama yuslimu islaman. Nah, aslama yuslimu islaman artinya berserah diri. Sedangkan secara istilah adalah al-istislam lillah. Al-istislam lillah wal-inqiyadu lahu bitta'ah. Wal-bara'ah minasyirki wa ahlihi. Kita ulang, al-istislam lillah, berserah diri kepada Allah SWT, walinqiyadullahu bitta'ah, dan tunduk kepadanya dengan ketaatan. Walbara'ah minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Al-Islam, al-Islam huna yashmal al-zahir wal-batin. Berserah diri kepada Allah secara zahir dan batin. Minal nas man yastasimillah zahiran. Naam. Dunal batin. Di antara manusia ada yang berserah diri kepada Allah secara zahir, namun tidak berserah diri kepada Allah secara batin. Kalau munafikin, seperti mereka orang-orang munafik. Lihat bagaimana orang munafik, mereka berserah diri kepada Allah, mereka tunduk kepada Allah, akan tapi secara zahir. Orang munafik sholat, orang munafik membayar zakat, orang munafik melakukan ibadah haji, akan tapi batin mereka tidak berserah diri kepada Allah. Dan demikian bagaimana kondisi orang yang istislam secara zahir, tidak istislam secara batin, itu menjadikan sia-sia belaka. Telah lewat penyebutan innal munafikina fiddarkil aswali minan nar. Sesungguhnya orang munafik di neraka yang paling bawah. Kalau kita dapatkan di zaman sekarang ini, ketahuilah banyak sekali orang munafikun. Di salah satu sisi, mereka menampakkan syiar, tapi sisi yang lain menghancurkan syiar, syiar agama Islam. Di kelompok orang Syiah, misalnya, haulal munafikun, mereka adalah orang munafik. Misalnya juga orang kufar. Tapi di antara manusia juga sebaliknya, ada yang berserah diri kepada Allah secara batin, tapi tidak berserah diri kepada Allah secara zahir. Ini siapa yang kebalikan ini? Yastaslim lillah batinan walam yastaslim lillah zahira. Yang berserah diri kepada Allah secara batin, tapi tidak berserah diri kepada Allah. Kayak iblis, seperti iblis, Fir'aun, Aidan Fir'aun wa Abi Talib, Abu Talib wal Batiniyah, dan juga Batiniyah. Itu mereka berserah diri kepada Allah secara apa tadi? Secara apa tadi? Secara batin. Tidak berserah diri kepada Allah secara zahir. Kita lihat Iblis misalnya. Iblis secara batin mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kama tadi syaitan idz qala lil insani kfur. Falamma kafar qala inni bari'um minka inni akhafu Allah rabbal alamin. Sebagaimana syaitan kalangan jin iblis tatkala mengatakan kepada manusia, kafirlah kalian. Kalian hendak menjadi orang kafir. Falamma kafar, tatkala manusia sudah menjadi kafir, coba lihat syaitan. Lihat bagaimana iblis. Inni bari'um mink. Saya berlepas diri dari kamu. Inni akhafullah rabbal alamin. Sesungguhnya saya takut kepada Allah Rabb semesta alam. Batin, nah batin iblis demikian. Tapi lihat secara Allah, tatkala Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, apakah mereka berserah diri kepada Allah, sujud kepada Adam? Maksudnya apa? Tidak mau sujud. Tidak mau sujud. Nah, tidak mau sujud. Nah, ini iblis tidak mau sujud kepada Adam padahal Allah perintahkan. Nah, demikian pula Fir'aun. Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun, qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la'adzunuka ya Fir'aun masbura. Dalam surah Al-Isra Allah sebutkan ayat berapa ini? Qala laqad alimta ma anzala haula. Coba di halaman kedua dari belakang itu. Dari surah Al-Isra. 100 berapa? 102. Qala laqad alimta. Nabi Musa mengatakan, sungguh engkau tahu wahai Fir'aun, ma anzala haula. Dialah menurunkan ini semuanya berupa mujizat-mujizat yang hebat, illa rabbus samawati wal ard, kecuali dia Rabb langit dan bumi. Basair sebagai tanda-tanda, sebagai mukjizat Allah SWT. Wa inni la'adzunuka ya Fir'aun masbur, dan aku sangka, aku kira engkau wahai Fir'aun menjadi orang yang binasa. Ya Haman ibn li sarha la'alli attaliu ila ilahi Musa. Wahai Haman, buatkan saya istana yang tinggi, bangunan yang tinggi, agar aku bisa melihat Rabb Musa. Nah, ini batinnya sebenarnya Fir'aun tahu keberadaan Allah SWT, berserah diri kepada Allah, tapi secara zahir tidak mau. Nah, demikian pula Abu Talib. Abu Talib dia membuat bait syairi. Laqad alimtu anna dina Muhammadin. Laqad alimtu anna dina Muhammadin min khairi adyan al-bashariyati dina. Aku mengetahui bahwa agama Muhammad min khairi adyan al-bashariyati dina, sebaik-baik agama manusia. Walau lal malamah au hadharam al masabbah, kalau bukan karena celaan atau kehati-hatian, kewaspadaan dari para pencela, lawajattani samhan bidaka mubina. Engkau temukan saya sudah berserah diri masuk agama Islam dengan cara nyata. ai Abu Thalib. Tapi lihat, tatkala diajak Rasulullah SAW, ya am, kul, la ilaha illallah kalimatan, uhajjulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilallah satu kalimat yang aku bisa berhujjah di sisi Allah. Abu Thalib disuruh mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak mau. Padahal batinnya tahu Islam adalah agama yang benar. Tapi zahir tidak mau. Khawatir nanti dicela oleh kaumnya. Kan Abu Thalib merupakan tokoh kabilah yang tinggi, disegani oleh rakyatnya. Nah, kalau bukan karena dari takut celaan, kehati-hatian dari celaan, la wajadtani samhan bida kamu bina. Engkau temukan saya, sungguh engkau temukan saya. Nah, dia benar-benar dalam keadaan demikian masuk Islam dengan cara nyata. Demikianlah orang batiniyun, batiniyah. Mereka tahu tentang Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya. Serah diri kepada Allah. Tapi hanya sekedar batin. Zahir tidak mau salat. Zahir tidak mau bayar zakat. Zahir tidak mau membaca Al-Qur'an. Yang penting kan batinnya. Hati nurani yang penting. Nah. Ini jelas adanya ketimpangan. Jadi harus al-islam lillah, nam zahiran wa batinan. Bersahri kepada Allah secara zahir dan secara batin. Ini Umar. Yang masuk Islam secara zahir tidak batin ini siapa? Fir'aun. Yang zahir dan batin tentang Ibrahim. Abu Thalib. Yang zahir bukan batin, indah. Hah? Masuk Islam secara zahir, tapi batinnya tidak. Abu Thalib. Hah? Gimana reaksi ini? Reaksi ini kesini, mondok-mondok-mondok ya. Nanti pulang berapa saat, kembali lagi. Anda Arif, ya maksudnya Islam secara zahir tapi batinnya tidak, siapa tadi? Itulah sahabat, itulis. Anda siwar orang-orang munafik. Coba zahir temuin orang munafik. Secara nampak, zahir nampak orang munafik sholat, orang munafik bayar zakat, orang munafik jihad. Tapi batinnya benci kepada Islam, tidak mau tunduk kepada Allah SWT. Ada juga secara zahir memusuhi Islam. Tidak menampakkan. Ayat batinnya serah diri kepada Allah. Nah, seperti Abu Thalib, Iblis, Fir'aun, Batiniyun, dan lain sebagainya. Walinkiyad lahu bitta'ah wal bara'ah minasyirk wa ahlihi, dan juga berlepas diri. Ya, harus adanya ketundukan kepada Allah SWT dan berlepas diri kepada kesyirikan, dari kesyirikan dan juga para pelakunya. Ini tidak bisa kalau orang berlepas diri, apa orang yang bertauhid, orang yang syirik kepada Allah kemudian masih bergabung dengan pelaku kesyirikan. Harus ditinggalkan kesyirikan, berlepas diri dari para pelaku-pelakunya. Nah, kemudian al-iman wabika aman tu, iman telah lewat, sering disebutkan. Mana al-iman? Siapa yang masih ingat? Tasdiqun bil lisan, tasdiqun ma'a bil qalb. Hah? Nah, qalb bil lisan. Nah. Atau dikatakan nah, bahasanya qaul bil lisan wa i'tiqadun bil janan. Nah, wa amal bil jawarih wal arkan yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. qaul bil lisan, ucapan dan lisan. Kemudian keyakinan dengan hati. Wa amalun bil jawarih wal arkan, dan juga dilakukan melakukan dengan anggota tubuh. Dan juga rukun-rukun daripada pengamalan tersebut. Yazid bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Ini hampir sama dengan tadi, terkadang Islam dikatakan iman, kan juga sebaliknya. Itulah qawlul Arab, amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang Baduy mengatakan kami beriman, katakan kalian belum beriman dengan sebenarnya. Walakin qulu aslamna, dikatakan kami ini masuk Islam. Nah, ini kalau dilihat di sini ternyata keimanan lebih tinggi. Orang masuk Islam banyak, tapi untuk mencapai keimanan yang hakiki itu sedikit. Nah, jadi terkadang Islam dikatakan iman, iman juga dikatakan Islam. Akan tapi kalau definisi yang Rasulullah jawab berkaitan pertanyaan Jibril, mal iman, qala antum min nabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Itulah iman. Wa alaika tawakkaltu, dan kepada engkau aku bertawakal. Telah lewat kemarin tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menentukan definisinya? Nama tawakul, tawakal. Anda Yakub. Taib. Naam. Al-Iman Allah Subhanahu wa taala bernyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, istijlab al-manafi' wa daf'il madar, sawan kana fi umri dunya wa umul akhirah, untuk mendapatkan manfaat dunia, manfaat ataupun menghindarkan madarat, baik urusan dunia ataupun urusan akhirah. Itulah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan telah lewat penyebutan juga bahwa di sana ada syarat daripada tawakal, ada dua. Apa itu sholat? Yang pertama, ayah Nu'man, syarat tawakal kemarin apa? Bila Arabiyah, ini Jamil. Baik, pasal ini Ayyadul Abd. Al-Sebab, Al-Madun, Biha Syara. Yang pertama harus menyadarkan diri kepada Allah dengan sebenarnya, setari dengan betul. Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah mengambil sebab-sebab yang diizinkan oleh syariat. Al-madul biha syara'. Jadi mencari rezeki misalnya yang diizinkan oleh syariat, yang sampai yang diharamkan. Mencari ilmu juga demikian. Mencari ilmu yang disyariatkan oleh Islam, bukan mencari ilmu yang syariat Islam larang, yang seperti ilmu al-falsafah, falsafat. Demikian pula ilmu saharah, ilmu sihir, dan lain sebagainya. Baik. Ini berkaitan dengan tawakul. Yang telah lewat penyebutan juga, yang pertama berkaitan harus menyandarkan diri kepada Allah dengan sebenarnya. Mawad dalil ala hadza an tasla. Wallahi taqul minun. Apalagi Khalid. Anda Ubay. Dalil tawakal. Sudah tadi, bangsa kalian ini sudah. Yang belum. Banyak sekali anda, Osman. Kemarin saya sebutkan lebih dari 5 ya, enggak? Di Al-Quran lebih dari 10. Emus. Wa tawakkal 'alal rahim alladzi raqa hina taqum wa taqallu sajidin. Naam. Wa tawakkal al hayy alladzi la yamutu wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bidunu ibadil khabira. Naam, innallaha bil mutawakkilin dan lain sebagainya. Yang kedua, harus mengambil sebab. Apa dalilnya? Jadi harus mengambil sebab. Anda Ibrahim dari Ambon mengambil sebab. Apa dalilnya? Anda Abdul Rahman nah, hadis Umar, "Law annakum tawakkalun haqqa tawakkulih, la rasakum kan bayar zakut tayr taqdu khimasan wa taruh bitana." Syahid di mana di sini? Syahidnya di mana? Nah, syahid untuk mengambil sebab. Taqdu di sini, taqdu khimasa. Jadi burung ini di pagi hari, laqatuah pagi hari dalam keadaan lapar pergi. Nah, wataruhu bituan kembali dalam keadaan sudah penuh perutnya. Nah, anda afan dari berikutnya. Faidah kudus salah fantasiru fil alb wabtaqum min falillah aina syahid wabtaqum min falillah. Aidan fantasiru lan fantasiru fil ard wa bataghu min fadlillah. Aidan Mustafa anda Harif anda الدليل عند عبد الشهيد harus mengambil sebab. Banyak sekali dalam Al-Quran siapa menyebutkan walidalak nam nam famsu fi malaki biha famsu fi malaki biha syahid di sini wa idan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dalam surah Ar-Ra'd 11. Dalil yang lainnya. Siapa menyebutkan? Erfa Sautang. Baik, bahuzzi ilaiki bijid nakhlah sakit alaiki rutubang janiyah. Nah, coba lihat bagaimana Maryam. Nah, disuruh. Nah, untuk apa? Untuk menendangkan kakinya ke pohon. Dengan itu akan berjatuhan kurma-kurma yang ada. Nah, sakit alaiki rutubang janiyah. Ini dengan usaha di situ. Ya, tidak hanya sebatas apa? Nanti mengandalkan nah jatuhnya kurma-kurma ini disuruh nah menendangkan kakinya nah demikian pula kisah berkaitan dengan Nabi Yusuf Nabi Ayyub nah gimana urkut birijlik hadza muktasalun baridu wa syarab jadi hendakkan kakimu dan itu akan keluar air digunakan untuk mandi digunakan untuk minum. Nah, disuruh berusaha di situ. Nah. Tayyibillahu nasib.